lang saking Aswad bin Yazid. Kau lang hindi ko sinan Aswad. Kau lang hindi ko sop Aswad. Hindi, Robing, rama Robing. Hindi yun. Hindi ko nukad maju. Sabo na eh. Abdul Razak na di mana? Kenapa gak ngaji tadi? Hah? Apa? Ngaji? Tadi ngaji? Enggak ketok. Wah, iya. Mana Abdul Razak? Masuk Zak, ini. Sobiran mana Sobiran? Turu. Kusir. Fasallamu alaihim. Wa anil Aswad ibn Yazid. Kau lang di kosop Aswad. Sop di sop. Sop. Sopil. Hah? Tidur. Sambu khair. Sakit ah. Hah? Angel lagi ini ku, sop ku. Ganti aja kesuk jenengnya. Capcay. Stop. Anil Aswad bin Yazid kau lang di kau sitan Aswad suilat ditakoni. Kuyen aku, tak jelas sop. Angel-angel dari panganan sop. Suilat ditakoni sopo Aisyah tu Aisyah radhiyallahu anha. Makanan Nabiu yasau fi baiti. Makanan Nabiu. Ma utawi opo iku kana ono. Sinten an-nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yasna'u ngelakoni sinten kanjeng Nabi fi baitihi ing dalem omahe kanjeng Nabi. Aisyah ditanya begini, apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi di dalam rumah? Jelas sahabat gak ada yang tahu cuma istri beliau kan. Galat ngendi kau sidin Aisyah, karena ono sidin Nabi, iku yakunu ono sidin kanjeng Nabi, iku fi mihnati ahlihi ing dalem melayani keluargane kanjeng Nabi. Iku fi mihnati ahlihi. Ing kenek mahnah, kenek mihnah. Ing dalem melayani. Ya saban mahnah apa mihnah? Mahnah, kenek kali. Mahnah karo mihnah. Kala iku fi mahnati ahlihi ing dalem melayani keluargane kanjeng Nabi. Yakni, ngersakno sinten. Sopo jenenge Aisyah khidmati ahlihi. Ing khidmati ahlihi. Melayani keluargane kanjeng Nabi. Kala khidmati ahlihi yang melayani keluarga ni kanjeng Nabi. Faida hadurat. Maka yang dalam nalikani hadir. Apa sholatu sholat. Khoroja mau kemetusi dan kanjeng Nabi. Khoroja mau kemetusi dan kanjeng Nabi. Ila sholati marang sholat. Rawahu ngeriwayatakan ing hadir. Sob al-Bukhari imam Bukhari. Kanjeng Nabi niku di rumah apa yang dilakukan? Tanya salah satu orang kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menjawab, tadi sama yakni apa ta'ni deh? Ta'ni ya, nek ta'ni neng Aisyah memang kayak keliru nih nulis saya kulo nih ta'ni yang benar. Sayyidah Aisyah jawab gini, Kanjeng Nabi kalau di rumah itu melayani keluarganya, artinya apa yang dilakukan oleh keluarga itu juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau rumahnya butuh dibersihkan, Kanjeng Nabi enggak sungkan untuk membersihkan rumah. Kalau sandalnya perlu dijahit, Kanjeng Nabi enggak sungkan untuk menjahit sandal sendiri. Kalau bajunya perlu ditambal, Kanjeng Nabi enggak sungkan nambal bajunya sendiri. Menjahit bajunya sendiri enggak sungkan Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, sekelas beliau masih mau untuk nyapu sendiri, menjahit pakaian sendiri. Itu kan luar biasa kan ya. Nah, ini gitu. Enggak lah, saya ini jadi Ustaz Sidi, saya serah gelem. Gowo anu nih, donjuan ini Dewi. Kadang. Kanjeng Nabi boten ya. Yang punya barang lebih berhak untuk membawa barang. Lho ngono niku, lebih berhak untuk membawa barang. Niku ajarane Kanjeng Nabi supaya nopo andap asor supaya mboten kelihatan sombong. Rawahu Al-Bukhari. Riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Tapi nek waktune salat masuk Kanjeng Nabi langsung segera keluar untuk nglakoni salat. Apa tujuane? Supaya sholatnya segera dilakukan di awal waktu. Karena ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Wa Nabi Rifa'at alam saking Abu Rifa'ah rupani Tamimi bin Asadin. Usaidin. Nabi Asadin. Usaid ya. Macan kecil. Radiyallahu anhu kolang dikosopo Tamim bin Usaid. Kolang dikosopo Tamim bin Usaid intaha itu. Tumeka sapa ingsun ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hali utai Rasulullah iku yakhtubu khutbah sin Rasulullah. Wa huwa hali utai Rasulullah iku yakhtubu khutbah sin Rasulullah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ngucapine ya Rasulullah rajulun gharibun. Rajulun gharibun yas'alu an dinihi la yadri ma diruhu. Rajulun gharibun utawi ingsun iku rajulun iku wong lanang. Berarti mubtada'nya dibuang ini. Utawi ingsun iku rajulun wong lanang gharibun kang asing. Ya Rasulullah, saya orang asing ya Rasulullah. Ja'a kang teko sapa rajul? Ya akang teko sapa rajul yasalu halitakon sapa rajul. Yasalu halitakon sapa rajul an dinihi saking agamane rajul. An dinihi saking agamane rajul. La yadri. Ora weruh sapa rajul. La yadri ora weruh sapa rajul ing jawabe ma utawi opo. Iku dinuhu agamane rajul. Ma utawi opo iku dinuhu agamane rajul. Ya Rasulullah, saya orang asing ya Rasulullah, datang bertanya kepada engkau tentang agamanya. Dia enggak ngerti agamanya itu apa wahai Rasulullah. Rasulullah waktu itu khutbah. Ya, langsung fa'akbala. Mongko menghadap alaiya ingatasi ingsun. Delok niki perhatiane Kanjeng Nabi terhadap orang asing yang tidak pernah dikenal oleh Kanjeng Nabi. Ya toh? Kala Fa'akbala mongko madhep si alaiya ing ngatasi ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atarokalan meninggalkan sinten Rasulullah khutbatahu ing khutbai Rasulullah. Hattan taha sehingga temeko sampai. Hattan taha sehingga sampai sinten Rasulullah ilaya marang ingsun. Hattan taha sehingga sampai sinten Rasulullah ilaya marang ingsun. Jadi Rasulullah langsung meninggalkan khutbahnya. Turun dari mimbar. Seret. Mendatangi orang yang tanya tadi. Ya, langsung turun Rasulullah dari mimbar. Khutbah ditinggalkan. Turun Rasulullah. Untuk menemui si rajul yang bertanya tadi. Fa'utiya mongko ditekakno. Opo bi kursin opo kursi. Opo bi kursin kelawan kursi. Fautia mongko ditekak nopo bi kursiin kelawan kursi. Fako ada mongko lungguh sinten Rasulullah. Fako ada mongko nuli lungguh sinten Rasulullah alaihi ing atase kursi. Lalu Kanjeng Nabi duduk di atas kursi itu. Wajah ala lan tumandang sinten Rasulullah. Wajah ala lan tumandang sinten Rasulullah. Iku yu alimuni. Iku ngajari sinten Rasulullah ing ingsun. Mima saking perkara alamahu kang ngajari kang ngajarno ing ma sinten Allahu Allah. Summa ata nuli nekani sinten Rasulullah. Fa'atamma nuli menyempurnakan sinen Rasulullah akhiroha ing akhiri khutbah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini nunjukaken bagaimana Kanjeng Nabi begitu sangat tawadhu. Khutbah ya, sudah ditanya. Pak Kiai, kula tanglet, nah jenengan pasti ngamuk. Ngenteni mari khutbah ngono. Nah ini Kanjeng Nabi boten turun dari khutbahnya. Betul. Gitu? Nah, saiki mungkin langsung ngamuk deh. Gak ngerti khutbah sedang berlangsung takon-takon. Lho ngoten niku. Nah ini Kanjeng Nabi boten langsung turun. Tawadhu'e Kanjeng Nabi. Luar biasa nih, yes. Turun Kanjeng Nabi dari mimbarnya langsung menuju orang yang bertanya. Dihadapi sama Kanjeng Nabi langsung diajari bagaimana Islam, bagaimana iman, bagaimana ihsan, diajari terus sama Kanjeng Nabi. Nomor dua ini menunjukkan betapa Kanjeng Nabi syafaqoh, belas kasihan kepada umatnya ya, khususnya umatnya yang sedang membutuhkan bantuan. Nomor tiga, hadis ini menunjukkan dianjurkan kita itu untuk menjawab secara cepat kepada orang yang bertanya. Karena biasanya orang yang tanya itu sangat membutuhkan jawaban. Makanya Kanjeng Nabi langsung turun ya dari mimbarnya, langsung ngajari. Ulama sepakat kalau orang itu ingin mengenai tentang iman dan bagaimana cara masuk Islam, sepakat ulama harus segera diajari. Jadi orang perlu kate uang kok ya, ngene Pak Kiai kok aja ora usah. Dadi nek ana wong teko nang sampean, ayo kalau kepingin masuk Islam langsung di syahadat nois, ayo tak ajari dewi. Nek sama nih so, yo masuk ketika iso ta, dituntun langsung asyhadu alla ilaha illallah. Nek kayak iso langsung cok, yo asyhadu alla ilaha illallah. Langsung pedet-pedet yo rapopo. Ya, nah ngoten niku. Langsung wae, ojo kesuwen. Nek kepingin ajar carane masuk Islam langsung diajari, maca syahadat ini. Nah ngoten niku. Nek gak iso dituntun ditulis no terus sama bahasa Indonesia ora apa-apa. Syahadat ditulis kenti menggunakan bahasa Indonesia ora apa-apa. Asyhadu tulis karo bahasa Latin ndak masalah. Yang penting dia langsung masuk Islam. Ngoten dadi nek ana wong mangkasa Islam ojo langsung oh kok nunggu sore ya. Nah di waktu nanti banyak sholat orang-orang datang ke masjid. Nah enggak usah mau masuk Islam gak perlu saksi kok. Iya kan? Sampai ada di sampingnya yo saksi. Yang penting mau coba apa? Syahadat itu. Nah, ini kemungkinan juga orang ini kemungkinan. Itu gak tahu agamanya kan belum masuk Islam kan kemungkinan. Maka Kanjeng Nabi langsung turun ngajari. Setelah itu Kanjeng Nabi langsung melanjutkan khutbahnya. Loh, ini khutbahnya kok disela-selai karo jalan-jalan? Piye ora apa-apa khutbah karo jalan-jalan ini. Ya. Tapi ya ora pantas. Gak apik. Tapi ya ora apa-apa, maksudnya tidak membatalkan khutbah. Jadi sampean pas khutbah koyo pidato, mlaku rono mlaku rene. Sampai ngacung-ngacung no tangan, tapi ora ono khutbah kaya ngoten. Nggih. Tapi pernahkah Kanjeng Nabi mengangkat tangan saat pernah juga? Ngeten niku pernah juga ndak apa. Ada nanti hadisnya. Nggih, wonten hadis ini. Kanjeng Nabi ngangkat tangan saat nopo? Saat khutbah ndak apa-apa. Lah iki malah Kanjeng Nabi turun saat khutbah jalan-jalan, ya rapo tapi yo kadang nek pas butuh, nek gak butuh yo rapo pencilaan barang ya. Ora perlu ngoten. Ada kemungkinan ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada si rajul itu masih ada kaitannya dengan khutbah. Ada kaitannya dengan khutbah sehingga apa yang jadi perbincangan oleh Kanjeng Nabi dengan rajul itu tidak memutus terhadap khutbah karena memang masih ada hubungannya dengan khutbah sehingga langsung dilanjutkan sama Rasulullah. Oh, berarti khutbah itu ndak harus ada di tempat ngarep ya ora. Sampeyan mlaku memburi tetep khutbah, bukai sing turu ae rungokno umpama. Ya ora usah rungokno digepuki sitok-sitok ambek khutbah ngono ya. Ndak masalah cara umpama lho ngoten iki. Mereka ini kebanyakan wong nek neng masjid itu nek pas khutbah itu langsung kesirep. Ya, tangi-tangi pas amin. Kala rawahu muslimun. Ya ra pingi. Lain nek sirep pisan. Tangi-tangi ya robana ta robana. Tangi kafe wis arek kudu. Seger langsung. Wa ananasin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iku ana sinten Rasulullah wallahu alam ngaji mbak-mbak iki. Ya Rabbana darofna bi anna naqdarofna wa annana asrofna ala ladho asrofna fatub alayna tauba tawsilu kulla hawba wa astur lana al-awrati. Ilani wa kulli dhi mahabba awjina sayyidi sapatana ala tepatukan sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa alihi wa sahbi adadatussi suhbi walhamdulil ilahi fil badai wastanahi hadithu wa fiha ibadullah أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي رسول الله هذه دار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله الفاتحة. Hari Ahad itu buka tetangga ngaji mafahim.